Adakah perlombaan-perlombaan ilmu-ilmu dunia seperti olimpiade fisika dan seluruhnya dari ilmu-ilmu dunia, termasuk lomba yang tidak boleh diambil hadiah darinya. Dalam perlombaan, asalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi khuttin aw hafir aw naslin." Illa fi khuttin aw naslin aw hafir. Tidak ada perlombaan kecuali pada khut. Khut itu hewan yang bersepatu. Seperti kuda, unta, atau nasl. Nasl itu runcing dari senjata, seperti tombak, panah, atau hafir. Hafir itu seperti dia sepatu untuk binatang-binatang. Yang dikatakan hafir seperti kerbau, ya, simar, dan semisalnya. Dikatakan hafir. Jadi ini yang boleh diperlombakan. Asalnya tidak ada perlombaan kecuali pada tiga ini saja. Jelas ya? Pada tiga ini saja. Buat kalimat la sabaqa illa, ini adalah penggambaran tentang pengkhususan hukum. Bahwa hukum bolehnya perlombaan ini hanya terbatas pada tiga ini saja. Jelas ya? Namun para ulama mengambil istimbat dari illah. Apa sebab? Kenapa tiga hal ini dibolehkan? Tiga hal ini dibolehkan karena dia ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Karena itulah dari sini, sebagian para ulama mengambil kaidah umum, pada setiap perlombaan yang ada manfaat bagi kaum muslimin, boleh untuk diperlombakan dan diambil imbalan darinya, walaupun bukan dari tiga jenis ini. Jelas ya? Jadi pembahasan ada di buku-buku para ulama. Ya. Termasuk orang-orang yang jahil, yang menulis. Ya. Yang mengatakan, oh ini tidak ada kerjanya, tidak ada dasarnya di kalangan as-salaf. Ya. Ini ucapan sebagian orang-orang jahil. Ya. Yang sembarangan berbicara. Dan subhanallah, orang-orang seperti ini semakin banyak aja jumlahnya. Yang menjadi masalah bikin ribut. Ada kemarin jahil tiba-tiba muncul di internet. Mengeluarkan fatwa bahwa orang itu bid'ah. Tidak ada yang mendahulunya dari ulama di masa ini. Tidak dari tempat dia belajar. Di negeri aman sana, tidak pula dari tempat yang lainnya. Ulama-ulama mengisi daurah. Syekh bin Baz, ada daurah di Taif, nama daurahnya daurah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya ingat ya, sudah yang keberapa, sudah yang ke-10 kalinya atau keberapa kalinya. Syekh Ibn Utaimin, Syekh Talai Qaldan, semuanya mengisi di daurah, semuanya dinamakan daurah. Kalau bid'ah, ulama-ulama ini orang yang paling cemburu terhadap bid'ah. Jelas ya? Tapi itulah saya katakan. Sebagian orang kadang tidak punya takwa kepada Allah. Sudah jahil, ya, merasa diri punya ilmu. Dan tidak punya takwa. Dan repotnya, bahasanya tidak ada dari kalangan para ulama as-salaf yang, apa namanya, yang dikenal berucap seperti itu. Mana dari as-salaf yang berkata daurah mengenai subhanallah. Ya. Harus saya katakan dari salaf. Ya. Saya pakai sepatu misalnya mereknya Bata. Harus saya katakan saya pakai Bata boleh, harus ada dari as-salaf. Ya. Merek sepatunya harus Bata baru boleh dipakai. Ya. Penamaan itu enggak ada artinya. Yang dilihat adalah hakikat syariatnya. Dia adalah boleh atau tidak. Jelas ya? Dan ini dari hal-hal yang kadang keliru, seorang dalam memahami. Itulah kejahilan, kemudian kurang ketakwaan. Kurang ketakwaan. Sehingga melanggar Nah, subhanallah yang diinjak-injak ulama besar, bukan? Ya. Dan bikin masalah. Dan yang lucunya, ada banyak orang yang merubah. Tadinya bikin daerah, ditulis di pamfletnya daerah ilmiah. Sekarang berubah menjadi kajian Islamiah. Ya. Apa bedanya kajian Islamiah dan daerah? Kajian itu mana dari asalah? Menggunakan kata kajian. Nah. Kajian bahasa Indonesia. Mana dari asalah yang menggunakan kata kajian? Ya kan? Sama saja. Oh, kalau dia katakan kajian itu artinya dalam bahasa Arab ta'lim. Ta'lim itu ada. Ya kalau begitu, apa bedanya dengan daur? Daur itu artinya pengajian, ta'lim juga isinya. Tapi ya. Akal tidak sehat tidak bisa mencerna hal yang seperti ini. Ya. Jelas ya, perkara yang jelas. Nah, jadi syahid di sini, pembahasan tentang masalah perlombaan ini, itu dibahas. Di buku-buku para ulama. Di antara hal yang termasuk yang sangat bagus dijelaskannya, adalah Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Al-Farisiyah. Beliau menerangkan tentang masalah hukum perlombaan ini. Ya. Dan hingga hari ini, para ulama kita ya, juga masih merekomendasi ya, dan masih membuka acara-acara perlombaan ilmiah. Apakah musabaqah hifdzul Qur'an atau musabaqah hifdzul Ahadits, perlombaan menghafal Al-Quran, perlombaan menghafal Hadits. Ya, datang lagi orang-orang jahil yang saya sebutkan tadi, ya, nulis-nulis, wah ini tidak ada dari salah melakukannya. Subhanallah, pembahasan ada di buku para ulama dibahas, dikatakan sebagai perkara bid'ah. Ya. Kalau dia tidak setuju, ya silahkanlah tidak setuju. Tapi jangan membuat bahasa yang menunjukkan kejahilan dan menyalahkan atau menjahilkan orang lain. Ya ini yang keliru. Tidak ya. Hanya setiap orang apa mengajak dengan ajakan yang baik. Kalau dia melihat sebuah teguran, harus ditegur misalnya, tidak ada salah. Dia kemukakan dengan dalil yang jelas. Ya, dan jangan berbicara dengan sesuatu yang akan membuat bumerang untuk dirinya sendiri. Ya. Ini repot ya. Repot. Ya, dari masyakil yang disebut dahulu oleh seorang penyair, ya, kata beliau, وَغَيْرُ تَقِيِّنْ يَأْمُرُ النَّاسِ بِالتُّقَى ya, أَبْطَبِيبُ يُدَوِي وَبْطَبِيبُ مَرِيدُ. Ya, dan orang yang tidak bertakwa, memerintah orang supaya bertakwa. Itu artinya dokter mengobati dan dokternya juga sedang sakit. Ya. Dan ini adalah hal yang, apa namanya, tidak baik. Ya, seorang hendaknya mengembalikan bagaimana apa dia sambut hal-hal yang mengarah kepada kebaikan dia sambut. Ya. Kemudian, diarahkan manusia itu dengan nilai-nilai ilmu syariat, dengan dalil-dalil yang jelas, argumen yang jelas. Ya. Jadi dalam Al-Farisiyah itu diterangkan bahwa perlombaan yang terkait dengan ilmu, kalau ada masalah untuk Islam, itu boleh diperlombakan dan diambil imbalan darinya. Diambil imbalan darinya. Ini terkait dengan ilmu syariat. Adapun ilmu dunia, ya saya nggak tahu tentang hal ini. Ya. Masuk di dalamnya atau tidak. Tapi sangkaan saya dia tidak masuk di dalam pembahasan ini. Mungkin dia masuk di dalam sejumlah atau di dalam sebagian topik yang memang diperlukan oleh manusia. Ya, mungkin. Tapi kalau dikatakan masuk secara umum dari ilmu dunia, saya kira ini adalah pintu yang tidak boleh dibuka terlalu lebar. Sebab kemaslahatan hanya dilihat pada 3 poin dan 3 poin ini terkait kemaslahatannya untuk agama. Untuk agama. Ya. Demikian. Bab kemaslahatan ada yang kembali kepada kemaslahatan penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap harta, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, penjagaan terhadap diri. Ya. Dan mana-mana yang disebutkan tadi itu adalah penjagaan terhadap agama. Ya. Wallahu ta'ala alam.